Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayra hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fadhilillah azzakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Syarah Masail Jinniyah, dan kita telah memasuki al-mas'alatul hadiyah wa tis'un, masalah yang ke-91, yakni qiyamu mustama'ihim 'alal baghi. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang mereka menjalankan praktek al-baghi. Al-baghi itu artinya adalah melanggar hak orang lain, apakah terkait dengan darah ataupun harta ataupun kehormatan. Dan itu menjadi syiar mereka untuk menunjukkan akan eksistensi mereka dan kedaulatan mereka, bisa memberikan penindasan kepada pihak-pihak yang lain, kelompok, golongan, kabilah, suku yang lain. Itu merupakan bentuk daripada kemuliaan di sisi mereka. Qala al-mu'allif rahimahullah, anna ajalla fadailihim al-baghyu, bahwa seutama-utama keutamaan yang ada mereka, yang ada pada mereka, justru adalah al-baghyu, bentuk penindasan kepada pihak lain, kezaliman kepada pihak lain. Waqad dzakarallahu fihi ma dzakar, dan Allah telah menyebutkan terkait perkara ini apa yang Allah telah sebutkan. Yani artinya banyak di sana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang perbuatan kesewenang-wenangan mereka terhadap pihak-pihak lain. Hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa kuat dia yang dapat. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, al-baghyu huwa at-ta'addi 'alan nas fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim. Al-baghyu itu artinya adalah at-ta'addi, pelanggaran atas orang lain, melanggar pada darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Itu yang dimaksud dengan al-baghyu. Termasuk dalam darah di sini adalah memukul, menendang, walaupun tidak keluar darah. Ini terkait dengan fisik. Terkait dengan harta, merampas, merampok. Terkait dengan kehormatan, melecehkan, merendahkan pihak-pihak yang lain, menindas. Wa ahlul jahiliyah ya'tabiruna dzalika min mafasirihim, dan ahlul jahiliyah menganggap perkara-perkara tersebut bagian daripada kebanggaan mereka di saat mereka mampu menundukkan kabilah yang lain, mampu merendahkan kabilah yang lain. Itu satu kebanggaan. Wa yatamadduhuna bihi fi asharihim wa maqalatihim, dan mereka memuji-muji diri mereka dengan itu sebagai bentuk kebanggaan di dalam syair-syair mereka dan di dalam ucapan-ucapan mereka. Faja'al Islam bitahrimihi wa nahyi anhu, maka datanglah Islam dengan mengharamkan perkara tersebut, ya, mendolimi pihak-pihak lain, menindas, melanggar hak-hak mereka, baik konteksnya adalah pada darah, harta ataupun kehormatan mereka. Wa amara bil adli bainan nas, dan memerintahkan untuk berlaku adil di antara manusia. Wa syara'a liman bughiya 'alaihi an yaqtassa li nafsihi, dan disyariatkan bagi orang yang teraniaya untuk dia menuntut qisas bagi dirinya. Teraniaya jiwanya, dari keluarganya ada yang dibunuh, maka dia boleh untuk meminta qisas. Pihak yang membunuh pun juga dibalas bunuh. Kalau melukai, maka setiap luka ada qisasnya. Pukulan ataupun tendangan ataupun sayatan ataupun tusukan, tikaman dan sebagainya sama, diberikan qisas sesuai dengan kezaliman yang dilakukannya. Hatta yartabi al-baghi, sehingga orang yang melakukan tindakan aniaya tersebut tercegah. Wa yantashir al-madlum, dan orang yang teraniaya pun tertolong. Di dalam Islam, orang yang teraniaya orang lemah, tetapi di saat kemudian berada di bawah daulat Islam, di bawah kedaulatan Islam, dia menjadi kuat. Paling lemahnya orang Muslim itu kehormatannya sama dengan paling perkasanya orang Muslim. Semua Muslimin di mata syariat adalah sama. Sehingga walaupun dia mungkin tidak memiliki qabilah ma'rufah, artinya tidak memiliki backing, kan tetapi bisa dizalimi, dia bisa melapor kepada pemerintah Muslimin, dan pihak yang mendzalimi akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Itu di dalam Islam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakan, hanyalah yang diharamkan Rabbku, yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya, perbuatan dosa, dan al baghya bi ghairil haq, dan aniaya dengan tanpa hak. Fawahis, perbuatan-perbuatan keji, baik ucapan ataupun tindakan ataupun amalan-amalan hati, ucapan-ucapan jorok, keji, fahis, tindakan-tindakan jorok, keji, zina, liwat, itu fahis, keyakinan-keyakinan keji ataupun fantasi-fantasi keji, itu adalah fahis yang tidak terlihat. Semuanya terlarang. Itu adalah fawahis ma dhahara minhu wa ma batan. Al-ithm, perbuatan dosa, kaitannya dengan mencuri, kaitannya dengan berjudi, kaitannya dengan minum-minuman keras, wal baghya bi ghairil haq. Nah, ini syahidnya di sini. Al baghyu bi ghairil haq, berbuat aniaya kepada pihak lain dengan tanpa hak, merampok, membunuh. Dan di antara al baghyu yang paling berat adalah membunuh jiwa. Itu yang paling beratnya. Wa antusyriku billah ma lam yunazzil fihi sultana, dan menyekutukan Allah yang Allah tidak turunkan dengannya sultan. Wa taqulu 'ala Allah ma la ta'laman, ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan dan beriringan. Faqaronal baghyu faqaronal baghya ma'al fawahis wasyirki wal qawli 'ala Allah bi ghairi 'ilmi. Maka Allah menyebutkan al-baghyu di situ ya, secara beriringan penyebutannya bersamaan dengan perbuatan fahisyah, kesyirikan, dan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ibnu Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in menyatakan waqad harramallahu al-qaul 'ala 'alaihi bi ghairi 'ilmin fil fudya wal qadha. Sungguh Allah telah mengharamkan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu terkait dengan fatwa ataupun terkait dengan qadha, keputusan, ketetapan. Fatwa dengan qadha berbeda. Kalau fatwa itu kaitannya dengan perkara-perkara diniyah. Adapun qadha ini perkara-perkara sengketa. Kalau fatwa ini kepada para ulama ditanyakan fatwa-fatwa perkara dengan perkara-perkara nawazil. Kalau qadha ini kepada qudhat, qadhi, kehakiman, urusannya dengan kehakiman. Kalau fatwa tidak bersifat mengikat, kalau qadha ini bersifat mengikat. Fatwa, seseorang mendapatkan fatwa dari satu ulama. Ternyata di sana ada ulama lain berfatwa dengan fatwa yang lain. Tidak kemudian diharuskan harus memakai fatwa yang ini. Ini tidak bersifat mengikat. Tentunya kalau perkara tersebut ya tidak diharuskan begitu ya. Kalau itu adalah bimbingan dari ulama-ulama rabbani, ya itu yang harus dijalankan. Cuman tidak ada kemudian tekanan untuk mengharuskan. Sedangkan qadha itu ketetapan dari mahkamah. Setelah diputuskan, ya otomatis dijalankan. Jadi baik ulama ataupun para qadhi qudhat itu mereka berada dalam bahaya besar seandainya berbicara tanpa ilmu. Min a'dhamil muharramat, termasuk daripada seagung-agungnya, sebesar-besarnya keharaman. Baja'alahu fil martabatil ulya minha, bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peringkat yang paling tingginya dari perkara yang diharamkan. Allah Ta'ala menyatakan, yakni ayat ini tadi, kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haq. Al baghyu bi ghairil haq ini yang terlarang. Kenapa? Karena ada al baghyu tapi bihaq, dan itu tidak disebut al baghyu. Al baghyu itu kan perbuatan aniaya. Sedangkan seseorang misalnya dia mencuri, maka si pencuri ini dipotong tangan, ini kan perbuatan aniaya, tetapi sesuai dengan syariat, sehingga itu bihak, kalaupun dikatakan sebagai baghyu, ya kan? Al-baghyu bihakin. Orang mau bunuh, ganti dibunuh, itu bihak. Bukan kemudian dikatakan orang membunuh, kalau ganti dibunuh apa bedanya kita dengan dia? Bedanya kalau dia melakukan kedzaliman, kalau kita menegakkan keadilan. Ya sangat beda sekali. Tidak ada sama sekali sisi kesamaannya. Sehingga itu wajib bagi siapa? Bagi pemerintah, bagi penguasa. Karena mereka, kalau tidak lewat mereka akan terjadi kaos, akan terjadi kerusuhan, kericuhan. Setiap orang kemudian menuntut darah orang lain dengan semena-mena. Sehingga harus melewati prosedur. Tidak boleh main hakim sendiri. Nah kalau pemerintahnya gak menerapkan hukum itu, ya kita yang bersabar. itu kewajiban pemerintah dan mereka yang akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Terkadang seseorang ya berargumentasi dengan argumentasi yang sangat aneh, sangat lemah, ya, di saat kemudian seseorang katakanlah membunuh, yang dia bunuh 4 orang, 5 orang. Kalau dia hanya sekedar dibunuh, berarti cuma 4 nyawa dibalas dengan 1 nyawa misalnya. Kita kan gak mungkin untuk memberikan istilahnya hukuman setimpal 4 nyawa tadi kalau hanya dihukum 1 nyawa. Lantas bagaimana? Di penjara. Ini justru kezaliman di saat seseorang tidak menerapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi penjara itu apakah itu keadilan? Terkadang di penjara, katakanlah seumur hidup, orang masih hidup di penjara tidak boleh kemana-mana seumur hidupnya. Atau ya namanya hukum ya, bisa dipermainkan, bisa dibeli. Di penjara 1-2 bulan atau 1-2 tahun keluar dengan adanya pelicin. Atau yang semisalnya itu adalah hukum-hukum yang tentunya bukan keadilan, jauh daripada keadilan. Sedangkan jika hukum Allah yang diterapkan, ya tentu saja orang membunuh balas bunuh, dan Allah kemudian yang akan bisa menerapkan hukum seadil-adilnya, yang bisa merasakan kepada dia ya sebanyak apa yang telah dia lakukan dari pembunuhan. Jadi tetap seadil-adil hukum adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih bagus hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Dan kembali pada ayat ini tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurut ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, farattabal muharramat arba' maratib, sehingga di sini Allah menyebutkan secara tartib, secara berurutan ya, keharaman-keharaman itu ya dengan ada 4 peringkat. Wa bada'a bi ashaliha wa wal fawahis. Allah mulai dengan yang paling seringnya terjadi, paling mudah untuk terjadi, ya ini perbuatan fahisyah. Ucapan kotor itu kan sangat mudah sekali terucap. Kalimat-kalimat jorok. Sumasana bima huwa asyaddu tahriman minhu. Kemudian kedua diikuti dengan perkara yang lebih dahsyat keharamannya dari yang pertama, al-itsm. Al-itsm. Ini diantaranya minuman keras gitu. Wa dzulm. Kemudian az-zulm, al-itsm wa dzulm. Itu jadikan satu peringkat oleh Ibnu Qayyim. Az-zulm di sini berarti peringkat yang kedua, yakni al-baghy. Dan al-baghy, az-zulm yang paling kerasnya dan paling beratnya adalah membunuh jiwa. Summa thalatha bima huwa a'zham tahriman minha. Kemudian Allah sebutkan yang ketiganya dengan sesuatu yang lebih parah lagi keharamannya, yakni wa huwa asyirku bihi subhana, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Summa rabba'a bima huwa asyaddu tahriman min dzalika kullih. Kemudian Allah sebutkan yang keempatnya dengan suatu yang lebih berat dibandingkan itu semua. Lu ada tuh yang lebih berat daripada kesirikan. Pada satu keadaan, pada satu keadaan bisa perkara tersebut lebih berat daripada kesirikan dosanya. Apa itu? Wa huwa al-qaul 'alaihi bila ilmin, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Karena berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu itu bisa masuk padanya kesirikan juga. Sedangkan kesirikan yang dilakukan oleh seseorang secara pribadi dengan ucapan yang dia dakwahkan, dia ajakkan kepada orang lain, yang menyebabkan orang lain kemudian terjatuh dalam kesirikan-kesirikan, itu jauh lebih berat disebabkan karena ucapan dia berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, menyesatkan sekian banyak manusia. Dalam kondisi seperti ini, dia berada levelnya di atas orang yang sekedar melakukan kesirikan pada dirinya sendiri, karena kerusakannya jauh lebih besar. Sehingga para penyeru-penyeru kesyirikan, orang yang mengajak kepada kesyirikan, diatasnamakan dengan cinta kepada para wali misalnya, kecintaan kepada para wali dituangkan dalam bentuk pengagungan kepada mereka dan praktek ibadah untuk mereka. Praktek ibadah apa? Doa. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwa ibadah, kata Rasul. Doa itu adalah ibadah. Nah, itu berdoa kepada para wali. Itu katanya sebagai bentuk ta'zim wa tahrim, pemuliaan, takrim kepada mereka. Ihtiram, penghormatan, pemuliaan, pengagungan kepada para wali. Kalau meminta kepada Allah harus melalui mereka. Dan di saat berdoa kepada Allah juga harus menghadirkan wajah-wajah mereka, sehingga masjid-masjid orang-orang seperti ini, tempat ibadahnya penuh dengan foto-foto, foto-foto para wali. Saat mau berdoa, memandang kepada foto-foto tersebut, berwasilah dengannya. Wallahul musta'an. Dan diajak para pengikutnya untuk melakukan hal tersebut. Hadza al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, yang bisa jadi ini lebih berat daripada seseorang sekedar melakukan kesyirikan. Dia binasa, membinasakan diri sendiri, tetapi tidak mengajak kepada orang lain. Syahidnya di sini adalah kalimat wal baghya bi ghairil haq. Al baghyu bi ghairil haq, melakukan perbuatan aniaya, kezaliman kepada pihak-pihak lain dengan tanpa hak. Tapi kemudian Syaikh Fauzan membawa ayat yang lain. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menyatakan, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan agar kita berbuat adil. Memerintahkan keadilan dan ihsan. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada orang-orang yang memiliki hubungan kerabat. Wayanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan melarang daripada perbuatan keji dan munkar. Wal baghi, dan aniaya, kezaliman. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kalian agar kalian mendapatkan pelajaran. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya agar bersikap adil. Sikap adil itu wajib. Lebih utama lagi adalah ihsan. Wajib untuk adil. Ihsan itu sifatnya keutamaan. Kalau mau berbuat ihsan itu lebih utama. Tetapi adil itu batasannya. Harus berbuat adil dalam segala hal. Membalas misalnya, membalas, pembalasan itu juga harus adil, tidak boleh berlebihan. Kalau kita terzalimi, baik secara fisik ataupun secara kehormatan misalnya, ataupun harta, maka tidak boleh kita mengambil lebih daripada apa yang kita dizalimi dengannya. Sedangkan ihsan adalah memaafkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in aqabtum fa'atibu bimitsli ma uqibtum bih." Kalau kalian tidak menghukum, membalas, maka balaslah dengan yang semisal kalian diperlakukan, jangan berlebihan. "Wa la in shabartum la huwa khairul shabirin." Dan sungguh jika kamu sabar, kalian sabar, maafkan, itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Mungkin memang benar terjadi kedzaliman kepada kita, ya kan? dilecehkan misalnya kehormatan kita, kita boleh membalas sebatas apa yang dengannya dia melecehkan kita. Dia sekali, kita 10 kali. Nah, ini berarti berlebihan. Memukul boleh membalas dengan pukulan. Sekali dibalas sekali. Tetapi kalau kemudian berlebih, itu juga kezaliman. Melampaui daripada batasan. Allah menyatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Dan balasan daripada perbuatan jelek adalah dibalas dengan kejelekan yang semisalnya. Orang yang mencela, boleh bagi kita diizinkan oleh syariat untuk membalas mencela dia, si pencela tadi, dan dosanya ditanggung oleh dia, bukan kita. Al-mustabani maqala. Dua orang yang saling mencela itu ya seperti apa yang diucapkan memang. Seperti apa yang diucapkan oleh si pencela masing-masingnya. Falal badi malam ya'badil madlum. Dosanya ditanggung oleh yang memulai selama yang terdolimi tidak melampaui batas. Itu ajaran di dalam Islam. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang kemudian memilih untuk memaafkan dan melakukan perbaikan hubungan, ya, diperlakukan jelek tapi justru berbuat baik, itu kan berat sekali. Ya. Kalau bisa fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu atas Allah. Ini semua gambaran akan al-adl wal ihsan. Ya, al-adl ya ini disan balas sesuai dengan apa yang kita diperlakukan. Al-ihsan adalah memaafkan. Demikian pula Allah menyatakan wal juruha qisas, dan setiap luka itu ada qisasnya. Ya. Setiap luka itu ada qisasnya. Dalam artian di dalam syariat kita, orang yang melakukan satu tindakan aniaya kepada pihak yang lain, maka dia pantas untuk mendapatkan hukuman sesuai dengan tindakan dia. Setiap jarh, setiap daripada luka itu ada kisosnya. Tetapi Allah mengatakan faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah. Akan tetapi jika orang yang memaafkan, maka itu adalah kafarah baginya. Artinya itu adalah sisi yang lebih utama, ihsan. Dan ayat-ayat yang semisal serupa dengan itu yang menunjukkan bahwasannya syariat ini, syariat Allah Subhanahu Wa Taala, di syariat yang adil dan mengasung kepada al-fadil, syariat yang adil dan mengasung kepada al-fadil, keutamaan. Ada sebagian ulama ataupun sebagian salaf yang memaknai dengan makna yang lain, artinya menafsirkannya. Menafsirkan misal seperti Ibn Abbas, innallaha ya'muru bil adl, yakni ya'mur bi syahadat la ilaha illallah, karena itu adalah seadil-adilnya ucapan. Allah memerintahkan keadilan, yakni memerintahkan untuk kita mempersaksikan syahadat la ilaha illallah. Sufyan Ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah mengatakan al-adlu fi hadzal mawdi' wa istiwa'u as-sarirah wal 'alaniyah min kulli 'amilin lillahi 'amalan. Adil pada tempat ini maksudnya adalah istiwa'u as-sarirah. Sama antara as-sarirah, apa yang ada di dalam jiwa, wal 'alaniyah, dan apa yang ditampakkan. Mingkul li'amilin lillahi amalan, pada setiap orang yang beramal satu amalan untuk Allah, antara apa yang dia kerjakan dengan apa yang ada di dalam hati itu sama, ya. Artinya apa? Betul-betul lillah semuanya. Itu Allah merintahkan al-adil, ya. Kenapa? Kalau apa yang tampak dengan apa yang tersembunyi tidak sama, itu tidak adil. Karena adil itu artinya adalah muwazanah, keseimbangan, kesamaan antara apa yang tampak al-alaniyah dengan apa yang ada di dalam hati as-sarirah. Sehingga Sufyan diantaranya menyebutkan makna demikian. Itu arti daripada al-adl. Wal ihsan, sedangkan ihsan antakuna sarirotuhu ahsan min alaniyatih. Kalau tadi kan sama ya. Nah, kalau ihsan itu adalah sarirohnya, apa yang ada di dalam hati, lebih baik daripada apa yang ditampakkan. Yang tampak adalah kebaikan, padahal yang ada di dalam hati jauh lebih besar daripada apa yang tampak tersebut. Sehingga sama-sama amalan, sama-sama keikhlasan, dalam artian ini orang ikhlas, ini orang ikhlas, nilainya berbeda. Keikhlasan yang ini dengan keikhlasan yang itu berbeda nilainya. Ini bisa terjadi, amalannya sama. Sehingga semisal Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau bisa melampaui seluruh daripada para sahabat, bukan kok dari sisi amalannya melebihi yang lain, enggak. Waktu puasa datang Ramadan berpuasa sama seperti yang lain berpuasa. Ya kan, waktu datangnya sholat sama, waktu datangnya jihad, sholat jihad juga ikut berjihad sama, yang lain juga demikian. Tetapi apa yang di dalam hati beliau ini jauh lebih besar daripada apa yang ada di dalam hati-hati yang lain. Sama-sama mukhlisin. Ini. Sehingga apa yang tampak jauh lebih besar, apa yang tersembunyi dalam hati jauh lebih besar daripada apa yang tampak, yang terlihat. Itu ihsan. Wal fahsya wal mungkar. Apa itu fahsya wal mungkar? Antakuna ala niyatu ahsan min sarirotih. Perbuatan fahisyah dan mungkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tadi ya, di dalam surat An-Nahl ini. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa itu al fahsya'i wal munkar? Antakuna 'ala niyyatihi ahsan min sarirotih. Yani perbuatan yang tampak itu masih lebih baik daripada apa yang tersembunyi, padahal itu fahisyah ya. Fahisyah. Dia melakukan perbuatan jelek, tetapi apa yang dia lakukan ini masih mending dibandingkan apa yang ada dalam jiwanya yang lebih busuk lagi. Mengerikan. Ataupun menampakkan sesuatu berbeda dengan apa yang dalam hati, berarti itu adalah kemunafikan. Wa ita'i bil qurba. Dan memberi kepada karib kerabat. Ini artinya adalah ya'mur bisilatil arham. Allah memerintahkan untuk menyambung kekerabatan. Karena menyambung kekerabatan diantara yang bisa dilakukan adalah dengan membawa hadiah, yang membawa sesuatu yang akan melembutkan hati, yang kemudian akan membawa kepada kedekatan, hubungan, ya kan? Seorang misalnya datang kepada saudaranya di tempat yang jauh. Saudara dalam artian saudara di sini adalah senasab ya. Ini silatul arham yang ada kaitan hubungan rahim. Kita punya saudara, punya adik kah, punya kakak kah, begitu. Atau punya paman kah, punya misan kah. Kita datangi mereka dengan kita membawa sesuatu ya, dengan sedikit harta kita, sekedar oleh-oleh lah bahasanya, itu akan terkesan oleh mereka. Maka diistilahkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ita'idil qurba, memberi kepada kerabat. Ditafsirkan oleh mufassirin, dan tadi mufassir ini ya'mur bisilatil arham, memerintahkan dengan silaturahim, dengan membawa sesuatu. Karena dengan saling memberikan hadiah ya tentunya akan semakin membawa kepada kecintaan. Walaupun sepele hadiah itu, walaupun sepele, dan mungkin bisa saja di tempat orang yang kita bawakan hadiah tersebut hal seperti itu ya, bahkan lebih baik kualitasnya. Sama-sama buah, buah yang kita bawa dengan buah yang ada di rumah saudara kita jauh lebih baik yang ada di rumah dia. Tapi dia melihat ketulusannya, ya kesungguhannya. Nah, ini saudara saya, benar-benar perhatikan saya. Kekurangan yang ada pada dirinya tidak menghalangi dia untuk ya sekedar bawa sesuatu. Iya Bunda. Ini akan terasa. Kama qala ta'ala, Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Itu sebagaimana di dalam ayat yang lain, wa atidzal qurba haqqahu, dan memberi kepada orang-orang yang memiliki kerabat haknya, juga orang miskin diberi haknya ibnas sabil, dan tidak melakukan perbuatan tabdzir. Tabdzir itu pengalokasian harta bukan pada tempatnya. Itu namanya tabdzir. Mengalokasikan harta tidak pada tempatnya. Itu adalah tabdzir. Sehingga kalau seseorang mengalokasikan harta pada tempatnya, pada maslahat dirinya ataupun keluarganya, atau apalagi maslahat-maslahat agama, itu tidak dikatakan tabdzir walaupun nilainya besar. Walaupun nilainya besar. Ya. Tetapi akan dikatakan tabdzir walaupun sepele di saat dia bukan pada tempatnya. Membeli sesuatu yang tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya, dan tidak ada butuhnya dia. Membeli kemudian tidak dimanfaatkan, tabdzir ini walaupun sepele mungkin. Tetapi mengeluarkan harta mungkin jutaan untuk kemaslahatan dakwah, untuk acara daurah, untuk kajian ilmiah, untuk pembangunan masjid besar misalnya, memang butuh biaya, maka itu bukan tabdzir, karena pada tempatnya, memang dialokasikan kepada tempatnya. Atau kalau untuk kesenangan keluarga misalnya, maka ini mubah, ya kan, kesenangan, ya kesenangan yang mubah, ya mubah hukumnya. Untuk bisa menghidupi keluarga, makanan pokok, maka ini wajib, maka pahalanya pun besar. Dari kesenangan-kesenangan itu ingin sesuatu yang sifatnya mungkin lebih mewah, ya. Selama itu halal, maka itu bukan tabdzir. Kenapa? Karena memang pada tempatnya, dialokasikan pada tempatnya. Itu bukan tabdzir. Tabdzir misalnya malam tahun baru, merconan misalnya, itu tabdzir. Membeli mercon cuma harga 10.000 aja kok diperkarakan. Bukan masalah diperkarakan. Itu bukan pengalokasian pada tempatnya. Itu perbuatan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Itu diantaranya. Baik. Wa yanha 'anil fahsai wal munkar al fawahis al-muharramat. Kata Ibnu Katsir, al-fawahis adalah al-muharramat, wal munkarat ma dhahara minha min fa'idiha. Oleh hada tila fil maudil akhar. Jadi fawahis itu perkara-perkara keharaman semuanya. Itu fawahis. Munkar itu adalah perkara yang tampak daripada perbuatan fahisah. Perkara yang tampak daripada perbuatan fahisah itu munkar. Perbuatan fahisyah kok dilakukan terang-terangan, mungkar namanya. Allah menyatakan, "Qul innama harrama rabbil fawahisyah ma dhahara minha wa ma batan." Karenanya Allah menyebutkan perkara fahisyah baik yang tampak, yaitu adalah mungkarat, ataupun yang tersembunyi, dan itulah fahisyah itu sendiri. Wa ammal baghyu, dan ini syaitnya kita sebutkan di sini, kita baca, "Wa ammal baghyu fa huwa al-udwan 'alan nas." Adapun al-baghyu itu adalah al-udwan 'alan nas, melakukan perbuatan melampaui batas. Ini menganiaya manusia, berbuat aniaya kepada pihak yang lain. Wa qad ja'a fil hadis, terdapat di dalam hadis kata Ibnu Katsir, "Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjil Allah 'uqubatahu fid dunya ma ma yudakhkhar li sahibi fil akhirah min al-baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada dari satu dosa yang lebih pantas untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya, Allah segerakan hukumannya di dunia, masih ditambah apa yang Allah telah sediakan dan Allah simpan bagi pelakunya di akhirat nanti, dibandingkan perbuatan-perbuatan bagi perbuatan aniaya kepada pihak yang lain. Apakah sesama makhluk, ya, apakah makhluk itu sama manusia, apalagi sama manusia, ataukah kepada binatang, ya. Orang yang melakukan perbuatan aniaya kepada binatang biasanya dia akan mendapatkan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Terlebih kalau berbuat aniaya kepada sesama manusia. Maka dia akan mendapatkan hukuman tersebut di dunia, terlebih nanti di akhirat. Sesuatu yang lebih pantas untuk kemudian disegerakan. Apalagi kalau orang yang dianiaya tersebut adalah orang tuanya sendiri, coba bayangkan. Orang yang durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah. Maka itu akan membawa petaka luar biasa. Bisa disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan itu artinya bukan saat itu juga, tapi disegerakan artinya selama dia masih hidup di dunia. Mungkin setelah meninggalnya orang tua, Allah jadikan dia sengsara hidupnya. Allah akan jadikan dia terlunta-lunta hidupnya. Tersiksa. Disebabkan karena kedurhakaan yang dilakukannya kepada orang tua. Ataupun qati'atur rahim. Ini yang kedua. Ya, memutus hubungan kekerabatan. Tidak lagi mengakui saudara. Atau putus hubungan, tidak mau lagi berhubungan dengan saudaranya. Mungkin hanya karena sebatas saudaranya itu tidak selevel dirinya secara status sosial. Dia malu. Ya. Dia orang sukses dengan saudaranya itu orang yang berkekurangan. Ya. Di saat diberi sedikit ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kesenangan hidup dunia, sudah lupa daratan. Memutus hubungan dengan keluarganya. Tidak mau lagi ya untuk kemudian menyambung silaturahmi. Na'udzubillah. Ini perbuatan bagi wal'udwan, fahisyah. Nah, perbuatan-perbuatan tersebut ya, itu adalah perbuatan yang dikhawatirkan akan membawa kepada disegerakannya adab dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kembali kepada penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbati hajjatil wada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah hajjatul wada, haji perpisahan, dan itu merupakan haji terakhir dan memang satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di padang Arafah beliau mengatakan, inna dima'akum wa aradakum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syahrikum hada ala hal balad. Sesungguhnya yang sebelumnya beliau bertanya, ayu min hada, ayu syahrin hada, ayu baladin hada. Dia bertanya, ini hari apa? Para sahabat di situ jumlahnya ribuan. Tidak ada yang berani menjawab. Padahal ya mereka semua tahu. Ya kan, yaum Arafah kan itu kan. Ayu syahrin hadha. Mereka juga tidak berani menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Padahal mereka tahu itu syahrul dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah. Tapi mereka khawatir, kok Rasul kok bertanya pertanyaan yang sudah sangat gamblang seperti itu, kok ditanyakan. Jangan-jangan beliau tidak merubah, tidak mengganti hari atau tanggal, ya kan? Atau nama daripada bulan. Ayu baladin hadha, negeri apa ini? Negeri Mekah, jelas. Tapi mereka tidak berani menjawab. Allah wa Rasulullah alam. Kemudian, bukankah, kata Rasul, ini adalah Yaum Arafah. Bukankah kita berada di bulan Dzulhijjah? Bukankah kalian berada di Mekah, tanah yang haram? Maka beliau menyatakan, inna dima'akum wa'aradakum wa'amwalakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian terpelihara atas kalian, terjaga atas kalian. Ya. Sebagaimana terpeliharanya hari kalian ini, terjaganya hari kalian ini, terhormatnya hari kalian ini. Ya. Di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Ala hal balagtu, bukankah aku sudah menyampaikan? Mereka semua mengatakan, bala ya Rasulullah, semua ya, yang ada di situ. Maka kemudian beliau mengatakan, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Ini bahwa beliau betul-betul sudah menyampaikan kepada mereka. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menyatakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Nah, ini adalah perbuatan yang sangat mengerikan, ya, dosa yang luar biasa besarnya, yakni membunuh jiwa seorang mukmin dengan tanpa hak. Siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya, kalau diterjemahkan secara literal memang begitu, tapi zahirnya adalah ini berlaku bagi orang yang membunuh dengan sengaja, dia merasa halal-halal saja membunuh seorang muslim mukmin itu. Ya, maka khalidan fiha sesuai dengan lafadznya, kekal lama-lamanya di dalamnya. Jadi dia kafir menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tetapi kalau dalam konteks dia tahu bahwa ini adalah perbuatan dosa, hanya dia mungkin benci kepada seorang muslim, dia punya kuasa atau dia punya sesuatu yang dia bisa realisasikan keinginannya untuk membunuh orang tersebut, dia lakukan dan dia tahu itu adalah dosa, maka itu adalah dosa yang sangat besar dan khalid dan fiha di makna al-muqtut tawil, tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Mengerikan. Wa ghadiballahu, Allah murka kepadanya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adallahu adaban 'azima. Allah melaknatnya dan Allah sediakan baginya adab yang besar. Mengerikan sekali ancamannya, ya, membunuh jiwa. Setiap muslim, ya, setiap muslim itu masih berada fasah dalam agamanya, artinya masih luas dalam agamanya. Kenapa? Allah itu maha kasih sayang luar biasa terhadap setiap muslim. Sedangkan agama ini luar biasa, agama yang samha, yang mudah, ya kan? Dosa apapun, kok rahmat Allah itu sangat luas, ya kan? Selama dia belum membunuh jiwa. Kalau sampai membunuh jiwa, keluasan tadi seolah-olah menyempit untuk dirinya. Karena ini sudah kaitannya dengan jiwa seorang muslim. Membunuh jiwa seorang muslim itu perkaranya luar biasa, luar biasa berat. Kalau kaitannya dengan dosa-dosa dia kepada Allah, Allah itu maha luas rahmatnya, masih memungkinkan Allah ampuni sudah. Ataupun kaitannya dengan sesama muslim tapi tidak sampai pada membunuh jiwa, masih bisa nanti diselesaikan di akhirat. Tapi kalau jiwa, mau dibayar dengan apa dulu? Kalau sudah membunuh jiwa seorang muslim, di akhirat nanti mau dibayar dengan apa dulu? Di saat si muslim tadi, dia kemudian datang pada hari kiamat dengan mungkin kucuran darah dia, bahkan yang dipenggal kepalanya itu datang dengan membawa kepalanya pada hari kiamat tuh, ya. Ya, jangan dibayangkan masuk kepala lepas gitu masih hidup. Memang dari kiamat berbeda keadaannya. Dia bawa kepalanya di hadapan Allah. Ya Rabb sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa kau membunuh saya? Mau bagaimana coba? Sehingga Rasulullah menyatakan setiap muslim itu berada pada fashah di dalam agamanya selama belum lam yamas daman haraman, selama belum menyentuh darah yang haram. Ini selama belum membunuh jiwa. Sehingga perkara tersebut bukan perkara yang remeh. Wa bi iqamati hadzal ahkam ar-rabbaniyah statabba al-amn. Dan dengan menegakkan hukum-hukum rabbani seperti ini, pasti akan terhasilkan stabilitas nasional. Akan terhasilkan ketertiban umum. Akan terhasilkan keamanan secara merata. Ya. Wasadatil mahabbah bainal muslimin, dan otomatis kecintaan akan merebak di kalangan kaum muslimin satu dengan yang lain. Wazalat anhum fudo, tidak lagi akan ada chaos al jahiliyah. Waan jin, apa yang tidak tahu artinya? Wa jahili waan, apa ini? Walhamdulillah, wallahu a'lam. Nah, ini mungkin bahasa amiyah yang mungkin belum sempat melihat di kamus. Atau wa'an jahiliyatiha, cuman di sini ada sesuatu yang hilang, wallahu a'lam. Anaknya di sini menyambung dengan jin. Al-muhim di sini bahwasanya siapa yang kemudian menjalankan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terrealisasikan apa yang disebut dengan istitabul aman, ya. keamanan secara merata, akan tercipta ya, keselamatan, kedamaian, ketentraman, kesentosaan, dan seterusnya di negeri tersebut. Itu merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Adapun di saat kaum muslimin mencari kejayaan di selain Islam, maka tunggu saja saat daripada penyesalannya. Pasti akan menyesal. Pasti akan membawa kepada kehancuran. Ya. Pasti kaum muslimin akan tergerus, tergeser dan terendahkan. Cepat atau lambat. Itu sudah merupakan ya, sunnatullah. Nahnu qaumun azanallah bil Islam, kata Umar bin Khattab. Wa man talaba izza min ghairihi adallahullah. Kita ini orang-orang yang Allah muliakan kita dengan Islam. Kalau kita justru mencari kemuliaan dengan selainnya, maka Allah akan merendahkan kita. Nauzubillah. Naktabilauna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.